kakiku. Tiada ku sadari di dalam kehinaan. Betapa pahitnya kenyataan hidupku yang ku alami. Sampai kapan kisahku akan berakhir? Tak perlu kau puja, tak perlu kau cinta, tak perlu kau puja, tak perlu kau cinta. Maafkanlah semua. Kini ternyata hidupku menderita. Kemana aku membawa jiwa ini tanpa engkau? Gelap sudah langkah kakiku. Tiada ku sadari di dalam kehinaan. Betapa hidupku yang ku alami. Sampai kapan kisahku akan berakhir?